الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Mau bagi-bagi kolam suah. Amanahnya orang kalau tidak repot ya. Insyaallah. Yang menghafal, yang dari Brebes, Mukasyah. Sudah hafal? Pendek itu. Atau bangkit. Berdiri dari situ. Ari. Hamzah. Mana Hamzah? Mujahid. Siapa lagi yang dari Brebes? Ada ya? Yang dari Brebes ada lagi? Diri? Mutazawijin. Mana mutazawijin? Sudah hafal bahasa? Oh belum. Mana mutazawijin? Yang sudah menikah. Tentu bujangan kan? Yang sudah menikah. Oh. Hayar insyaAllah. Isa bin Ishaq. Kerasa? Allah Qismul lughah, semua menghafal. MDF Qismuddin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi babu tawafil qarini, bab tawafnya orang yang haji qiran. Haji qiran adalah haji yang mengumpulkan antara manasik haji dan umrah, menggabungkan manasik haji dan umrah. Yang kedua, orangnya membawa hewan al-hadyu. Orangnya membawa hewan al-hadyu, hewan sembelihan. So, dia bawa. Itu namanya haji qarin. Yang dibahas sekarang adalah tawafnya. Bagaimana tawafnya orang yang haji qarin? Jawabannya adalah orang yang haji qarin atau haji qiran tawafnya hanya sekali. Tawafnya hanya sekali. Untuk hajinya dan umrahnya sekaligus. Bisa dia pilih, yang pertama dilakukan ketika baru datang ke kota Mekah. Ya, datang ke kota Mekah, langsung dia tawaf, langsung dia sa'i Safa Marwah. Setelah itu, cukup. Dia tidak perlu lagi mengerjakannya ketika ifadah, ketika pulang dari Mina atau pada hari-hari Mina. Ini pilihan pertama, opsi pertama. Dia lakukan ketika kudum Mekah. Dilakukan ketika datang ke kota Mekah. Yep. Dia tawaf 7 putaran kayak biasanya. Sholat di makam Ibrahim. Sa'i Safa Marwah. Setelah selesai sa'i Safa Marwah, dia tidak tahallul. Ya, dia masih mengenakan baju ihramnya, belum cukur rambut, sampai dia mengerjakan manasik haji. Baru tahallul pada tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr. Difaham ya? Ini opsi pertama. Opsi yang kedua ialah dikerjakan pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, afdalnya tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ketika yang lainnya mengerjakan ifadah, dia mengerjakan tawaf, niatnya satu, tawaf ifadah dan tawaf haji dan umrah sekaligus. Tawaf sa'i safa marwah. Jadi paham ya? Dua opsi. Setelah itu baru dia tahallul. Tanggal 10 Dzulhijjah itu dia melempar jamratul aqabah, kemudian dia tawaf dia jamratul aqabah, menyembelih al-hadyu, dan dia tahallul, potong rambut, ganti baju biasa. Ini sudah bisa tahallul. Kemudian dia tawaf ketika itu supaya menghalalkan istrinya. Namanya tahallul tsani, tahallul yang kedua dengan tawaf ifadah. Barakallahu fikum. Dua opsi ini, imma hadza wa imma hadza. Itu haji qiran. Kalau haji tamattu beda lagi. Kalau haji tamattu itu menggabungkan umrah dan haji. Tapi orangnya tidak membawa hewan sembelihan haji. Ini yang dikerjakan oleh kaum muslimin saat ini. Hampir semua tamattu. Begitu datang di kota Mekah, langsung melaksanakan umrah terlebih dahulu. Tawaf 7 putaran, kemudian salat di makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian sa'i safa marwah, langsung tahallul. Langsung tahallul, potong rambut, lepas baju kayak biasanya, dia menggunakan baju biasa dan halal untuk dia segala sesuatunya. Boleh sama istrinya juga. Nunggu sampai musim haji. Ketika 8 Dzulhijjah, yaum tarwiyah, dia kembali ihlal haji. Pakai baju ihram lagi, niat untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Mengajakkan manasik haji. Ketika ayyamu Mina, pada hari-hari Mina dia tawaf lagi. Dua kali, tawaf dan sa'i lagi. Dua kali tawaf, dua kali sa'i. Itu yang tamattu. Yang pertama tawaf dan sa'i untuk umrohnya. Yang kedua, tawaf dan sa'i untuk hajinya. Namanya ifadah. Kalau qiran, sekali tawaf. Sekali sa'i untuk haji dan umrohnya. Pilih dua opsi yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Nah, ilmu tentang haji dan umrah itu akan semakin mantap ketika sudah praktek. Kalau masih penjelasan masih ngawang-ngawang sih, enggak berambiang-berambiang gitu. Tapi kalau langsung praktek, ngerti. Oh iya, ini. Dan mudah, bukan perkara yang sulit. Barakallahu fikum. Insyaallah tabaraka wa taala yassaral umur, semoga dikasih kesempatan untuk bisa berhaji dan bisa berumrah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Jangan pesimis, optimis dan punya azam kuat. Doa kepada Allah supaya dikasih kesempatan untuk bisa haji dan umrah. Barakallahu fikum. Jangan mana sekarang mikiri haji Ustaz. Gitu biasanya gitu ya. Untuk makan setiap hari aja pusing. Jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Doa itu tidak ada yang musfro, tidak ada yang sia-sia. Doa dengan azam yang sangat kuat, insya Allah dimakbulkan. Ada jalannya itu. Barakallahu, insya Allah. Dipahami ya. Sekarang kita baca hadisnya, cukup panjang ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ad-Dimashqi قال أخبرنا مالك إمام مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن ابن شهاب الزهري أبو بكر الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري terkadang disebut ابن شهاب terkadang الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر An Urwata, Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. Dia adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ibunya Urwah adalah Asma bintu Abu Bakar Siddiq. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bintu Abdullah ibni Utsman. Betul ya? Betul ya? Karena Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Quhafa namanya Utsman. Aisyah bintu Abdullah bin Utsman atau Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafa. Urwa ini ponakannya. Aisyah ini khalehnya. Khaleh saudari ibu. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada'. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk haji wada', pada haji wada'. Fa ahlalna bi umrah. Maka kita ihlal umrah. Nah, awal mulanya mereka haji. Ihlal haji. Mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Mereka tahunya hanya haji. Ketika sampai di sana, Rasul memerintahkan mereka untuk menggantinya dengan umrah. Tamattu. Haji tamattu. Mereka semua mengganti niat jadi umrah. Baik. Ini bagi yang tidak membawa hewan sembelihan. Beliau mengatakan setelah itu, summa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu hadyun. Barang siapa yang bersama dia ada hadyun, hewan sembelihan hadyu. Fal yuhilla bil hajj wal umrah. Hendaklah dia ihlal haji dan umrah sekaligus. Niat haji dan umrah. Thumma la yahillu hatta yahilla minhuma. Kemudian la yahillu, dia tidak boleh tahallul hingga dia halal dari dua-duanya. Jadi ketika dia sampai di kota sa'i Safa Marwah, enggak tahallul, enggak melepas baju ihramnya, enggak mencukur rambutnya. Sampai halal dari dua-duanya. Ini sampai dia masuk ke manasik haji tanggal 10 Dzulhijjah. Dia sudah melempar jumrah, dia sudah menyembelih hewan hadiyunya, dan dia sudah tahallul awal. Ya, dipotong rambutnya, kemudian dilepas baju menjadi baju biasa. Kalau tawaf ifadahnya bebas. Baru tahallul. Paham ya, tahallul awal. Kalau dia tawaf ifadah, selesai tawaf ifadah, namanya tahallul yang kedua, tahallul tsani. Ini yang namanya haji qiran. Kenapa membawa hewan hadyu? Itu bedanya. Kalau tamattu tanpa hewan hadyu. Tapi nanti nyembelih hewan hadyu, tapi dia tidak membawa dari daerahnya. Qala faqadimtu Makkah wa ana haid. Maka saya, katanya Aisyah, datang ke kota Mekah dalam kondisi saya sedang haid. Karena haid, maka Aisyah tidak tawaf, tidak sa'i ketika itu. Dan waktu Rasul datang ke sana sudah mepet dengan manasik haji. Maka Aisyah, beliau mengerjakan haji ifrad. Tahu ifrad? Hanya haji saja, tanpa umrah. Kan dikeluhkan dalam hadis, beliau mengeluh kepada Rasulullah terkait dengan dia haid. Maka Rasul mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Kamu kerjakan apa yang dikerjakan dari semua orang yang haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Maka Aisyah ketika itu hanya ifrad, niatnya haji saja, belum ada umrohnya. Paham ya? Langsung manasik haji dan belum mengerjakan tawaf. Selesai suci dari haidnya, baru tawaf ifadah. Ifrad, haji ifrad juga sama. Sekali tawaf, sekali sa'i. Cuman dia niatnya cuma satu. Niatnya haji saja. Qala falamma qadayna hajjana. Maka tatkala kita telah menyelesaikan haji wada' kita. Arsalani ma'adurrahman at-tan'im. Rasul mengutus aku bersama dengan Abdurrahman, saudaranya Aisyah. Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq. Ila Tan'im, menuju ke Tan'im. Tan'im itu kalau dari Mekah itu arah Madinah. Dan itu batas wilayah Hil dan Haram. Kalau dari Mekah itu wilayah Haram sampai Tan'im. Ada batas tugunya. Sebelah sana arah Mekah itu wilayah Haram. Setelah tugu arah Madinah itu tanah halal. Di orang yang dari dalam kota Mekah, Makki, orang yang dalam kota Mekah, kalau kepingin mengerjakan umroh harus keluar dari tanah haram ke tanah halal. Disitulah mengambil niat umrohnya. Dipaham ya? Tan'im sekarang dibikin masjid besar, namanya Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Di situ dia mandi-mandi, persiapan umroh menggunakan baju ihram, mengambil ihlal dari situ. Labbaikallahumma umrotan dari situ. Terus masuk ke tanah halal, ke tanah haram menuju ke mana Ivan? Ke Masjidil Haram. Sehingga Tan'im itu batas wilayah haram dan halal. Hudaybiyah juga demikian, batas halal dan haram. Ci'ronah juga begitu. Ada beberapa tempat-tempat perbatasan. Yang di dalam itu tanah haram, yang di luar tanah halal. Sekali lagi, orang yang di tengah-tengah tanah haram, kalau kepengen umroh, harus keluar dulu ke tanah halal. Ambil miqat dan ambil ihlal. Labbaikallahumma. Dan dia masuk ke dalam. Aisyah, karena posisinya ketika sedang di Mekah, kepengen umroh, harus ke tanah halal. Dibawalah ke Tan'im. Ke Tan'im sama Abdurrahman bin Abi Qurasyidi. Qala fa'tamartu. Maka saya pun melaksanakan umrah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, hadhihi makanu umratik. Ini menduduki posisi umrahnya kamu. Sehingga Aisyah hajinya ifrad, umrahnya juga ifrad. Ketika muslim haji, dia niatnya haji saja. Selesai manasik haji, mengerjakan umrah sendiri. Umrah ifrad, khusus umrah. Dari Tan'im menuju ke Masjidil Haram. Sehingga kalau yang lainnya satu niat untuk qiran, haji, umrah sekali amalan. Yang lainnya tamattu, umrah dulu, baru haji, dapat dua-duanya. Aisyah dapat satu. Haji ifrad saja. Selesai haji baru berangkat umrah khusus, namanya umratun mufradah, umrah ifrad juga. Qala fatafal ladzina halu. Ini ketika datang di kota Mekah. Fatafal ladzina halu bil umrah. Maka tawaflah orang-orang yang ihlal umrah, yang tamattu, yang umur dulu. Thumma halu. Kemudian selesai tawaf dan sa'i mereka tahallul. Ini yang tamattu. Ya, sampai di kota Mekah, tawaf, sa'i, Safa Marwah, langsung tahallul. Cukur rambut, lepas haji ihram, semuanya halal. Thumma tawafu tawafan akhara. Kemudian mereka tawaf lagi dengan tawaf yang lain. Ini tawaf ifadah namanya. Ba'daan raja'u min Mina. Setelah mereka pulang dari Mina. Tawafnya dua kali. Ketika sampai di kota Mekah, tawaf, sa'i dan marwah. Ketika haji, pulang dari Mina, mereka juga tawaf lagi. Namanya tawaf ifadah, tawaf dan sa'i safa marwah. Ini yang tamattu. Qala wa ammal ladzina jama'u bainal haji wal umrah. Adapun orang-orang yang mengumpulkan niat haji dan umrah, namanya haji qiran, dan membawa hewan hadyu. Fa innama tawafu tawafan wahida. Mereka yang tawaf sekali tawaf. Bisa milih ketika datang di kota Mekah atau ketika pulang dari Mina. Hadza wa hadza. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Yaqub bin Ibrahim. Qala haddatsani ibn Ulayyah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Ulayyah, dia mengatakan nama ibunya, ada mengatakan nama neneknya. Ini imam ahli hadis pada masanya. Dia punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim bin Ismail. Tadi kan dia Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Dia punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Anaknya ini tokoh Jahmiyah. Allahul musta'an. Taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bapaknya Sunni Ali Hadith, anaknya Jahmi. Allahul musta'an. Ayyub. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Bapaknya namanya Kaisan. Ayyub bin Kaisan As-Sikhtiyani. Ma'ruf dengan Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sikhtiyani. Ada Sunni. Imam besar ahli hadis pada masa yang dikenal dengan Sunni. An-Nafi' dari Nafi' Maula Ibni Umar. Anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dakhala ibnuhu, masuk putra beliau namanya Abdullah bin Abdillah. Abdullah bin Abdillah bin Umar. Wadahu fiddar, ketika itu punggung beliau bertelekan di tembok rumah. Faqala, maka berkata anaknya ini, kata anaknya namanya Abdullah, inni la amanu, aku tidak merasa aman. Ayyakunal am, kalau tahun ini bainan nasi qital, akan ada perang di antara umat manusia ini. Wahai ayah, aku tidak merasa aman. Tahun ini bakal ada perang. Fayasuduka anil bait, maka mereka nanti akan menghalangi engkau dari Ka'bah. Falau aqamta, alangkah baiknya kalau engkau mukim, ini jangan berangkat haji. Karena khawatir perang. Kalau ada perang nanti terhalang masuk Mekah, tidak bisa mengerjakan ibadah haji. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar haji. Keluar umrah ya, keluar untuk umrah. Fahala kuffaru Quraisy bainahu wa bainal bait. Fahala, maka menghalangi kuffaru Quraisy, orang-orang kufar Quraisy, bainahu, antara beliau, wa bainal bait, dan antara Ka'bah. Rasul dulu pernah keluar untuk ke Mekah, untuk ke Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy menghalangi beliau dengan Ka'bah. Ini pada peristiwa peristiwa Umrah Hudaybiyah. Enggak bisa masuk ke Mekah. Kata Ibnu Umar, fa in hila baini wa baina, maka kalau dihalangi antara aku dengan Ka'bah, af'alu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mengerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah SAW. Dalam bahkan ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW teladan yang baik. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, kata Ibn Umar, ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, anni qad aujabtu ma'a umrati hajj, sungguh aku telah mewajibkan haji bersama dengan umrohku ini. Dan niat dua, niat haji dan umroh. Namanya haji qiran. Qala, berkata sang rawi, thumma qadima, kemudian beliau sampai di kota Mekah. Fatafa lahuma tawafan wahida, beliau pun tawaf untuk keduanya, untuk haji dan umrohnya, beliau tawaf satu kali tawaf saja. Ada syahid. Haji qiran sekali tawaf. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaybah. Qutaybah bin Sa'id Abu Rajal al-Utaridi. Qala haddatsana Al-Layth bin Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi al-Misri. An-Nafi' dari Nafi' Maula bin Umar. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, arad al-hajja, ingin melaksanakan haji. Ama nazal Hajjaj bin Zubair, pada tahun turunnya Hajjaj dengan Ibnu Zubair, yakni ada peperangan antara kedua belah pihak. Hajjaj sebagai Amir Kufah, ya, Amir Kufah di bawah kepemimpinan Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Ibnu Zubair adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam, saudaranya Urwah, ponakannya Aisyah. Beliau ada di kota Mekah. Barakallahu fikum, kala itu beliau menguasai hampir semua wilayah Islam. Hijaz beliau kuasai. Kemudian Yaman beliau kuasai. Dan beberapa tempat yang lain. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Abdullah bin Zubair, kekhilafahan dia, pemerintahan dia, kala itu sah. Difahami ya? Beliau sah sebagai pemimpin muslimin di beberapa wilayah. Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, dan beberapa tempat yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga beliau bukan seorang pemberontak. Ini camkan baik-baik. Beliau bukan seorang pemberontak. Beliau seorang sahabiyun jalil. Nah, difahami ya? Nah, ketika itu ada ya kles perang saudara. Ketika itu pasukan Bani Umayyah dipimpin Al-Hajjaj. Namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dikenal sebagai sosok ahli perang. Sosok sadis. Sadis dia. Kalau zalim ringan dia. Sadis. Dia enggak segan akan membunuh siapapun. Al-Hajjaj. Difaham ya? Pada tahun terjadinya kles antara dua kubu ini, sahabat Abdullah bin Umar kepingin haji. Jadi kan masa-masa apa ini? Masa-masa panas ini. Ini bakal pecah perang gitu. Mau haji. Faqilalahu, maka dikatakan kepada Ibnu Umar, sampai mengatakan putranya Abdullah. Kata dia, innan nasa kainun bainahum qital. Sesungguhnya orang-orang ini ada perang di antara mereka. Ini lagi masa-masa perang gitu. Wa inna nakhafu ayasuduka. Kita khawatir mereka nanti menghalangi engkau dari Ka'bah. Ini masa perang, Bah, gitu. Anaknya bilang gitu ya. Ini masa perang, Bah. Ini masa perang, nanti mereka menghalangi engkau dari Ka'bah, Bah. Nggak khawatir dibunuh. Kenapa? Sahabat yang mulia. Walaupun perang begitu, ngerti ini sahabat bakal dibunuh sama mereka. Yang dikhawatirkan apa? Bukan nyawanya, tapi dihalangi dari Ka'bah gitu. Nggak bisa masuk ke wilayah Mekah. Karena perang. Faqala, maka belum bacakan ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada Rasulullah SAW teladan yang baik. Belum mengatakan idzan, kalau begitu asna'u kama sun'a Rasulullah SAW. Aku akan berbuat seperti yang dilakukan, diperbuat oleh Rasulullah SAW. Ini usyidukum. Aku persaksikan kepada kalian. Anni qad awjabtu umratan. Sesungguhnya aku mewajibkan umrah ini. Awalnya umrah niatnya. Qala thumma kharaja. Beliau keluar. Ya, sudah berangkat beliau keluar. Hatta idza kana bi dhahril baida, hingga ketika beliau berada di atas Baida. Baida adalah sebuah tempat namanya Baida. Hukum mana asalnya Baida itu tempat yang lapang yang jarang ada pohon-pohonnya. Ketika di situ qala, beliau mengatakan, "Ma sya'nul haji wal umrati illa wahid." Tidaklah urusan haji dan umrah kecuali satu. Sama aja haji umrah sekalian gitu. Maka beliau mengatakan setelah itu, ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, anni qad aujabtu hajjan ma'a umrati, aku wajibkan juga haji bersama dengan umrahku. Menggabungkan dua niat sekarang. Tadinya umrah saja diganti haji dan umrah sekaligus. Qala wa ahda hadiyah, dan beliau pun mempersiapkan hewan hadiyunya. Wasyistarahu biqudait, beli hewan itu di wilayah Qudait. Qudait itu dari arah Madinah, dari Madinah menuju ke Mekah itu sekitar 150 km sebelum Mekah. Namanya daerah Qudait. Sekarang banyak mahatta-mahatta, mokif-mokif, tempat semacam kayak rest area gitu. Di sebelah kanan kalau dari arah kota Madinah ke Mekah. Sebelah kanan, biasa kalau jamaah umrah atau jamaah haji yang dari Madinah transit di situ untuk sholat dhuha atau asar atau mahal sama isya, Qudaid. Di sana ya, beli di situ. Qala wa lam yazid ala dhalik. Beliau tidak menambah itu. Tidak menambah itu. Falam yanhar. Beliau juga tidak menyembelih hadiyunya. Walam yahilla. Juga kata halul. Min syai'in harma minhu. Dari apapun yang diharamkan atasnya. Walam yahlik. Juga belum mencukur rambutnya. Walam yukasir. Yahlik itu menggundur rambutnya. Walam yukasir. Tidak pula memotong pendek rambutnya. Hatta kana yaumun nahr. Hingga pada hari nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah. Fanahara. Beliau menyembelih hewan hadiyunya. Wahalaqa. Beliau menyukur rambutnya. Tahalul. Mengundur rambut tahalul. Wara'a an qad qada tawaf al-haji wal umrah bitawafihi al-awwal. Wara'a. Dan beliau memandang. An qad qada. Beliau telah menyelesaikan. Tawaf al-haji wal umrah. Tawaf haji dan umrah. Bitawafihi al-awwal. Dengan tawaf yang pertama. Jadi beliau cuma sekali tawaf untuk dua untuk haji umur sekaligus. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan berkata beliau mengatakan kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang dilakukan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al muadzin yuadzin. Tafadhal. Baik, ini kepingin dijelaskan haji dari awal sampai terakhir. Piye? Perlu tak? Ya, emang kita dari awal pembahasannya tetap haji terus. Nah, yang baru-baru masuk pondok ini ya kayak melongo-longo gitu. Jadi ya apa? Diulang lagi. Apakah Al-Hajjaj bin Yusuf Muslim? Iya, dia Muslim. Tapi dia dikatakan zalim. Kok perang? Ya itulah yang namanya manusia. Farakulahit. Ya Allah, antum berapa bulan sudah rindu sama orang tua ini? Kan sudah dikasih kesempatan telepon. Telepon. Rindu, pas telepon sudah kelampiaskan semua rindunya antum sama orang tua ketika telepon. Aku rindu. Sok kayak gitu rek sawangannya. Padahal kalau rindu ketemu orang tua sehari dua hari sudah hilang. Nanti baik lagi. Sabarlah. Antum ini belum apa-apa ya, Pak. Belum apa-apa. Baru 2.5 bulan, baru 3 bulan. Gitu ya. Para ulama zaman dahulu ketika berkarihla ilmi itu bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Ya. Yeah. Bukan 3 bulan, bertahun-tahun lamanya. Telepon ra iso, dulu enggak ada media ya. Barakallahu fikum. Sabarlah dan banyak membaca sejarah salaf terkait dengan talabul ilmi mereka. Makanya ikhlaskan niat dalam belajar. Antum belajar supaya antum lepas dari kejahilan. Antum belajar itu supaya ngerti ilmu, bisa beramal dengan ilmu. Antum belajar itu untuk antum pribadi. Dan yang kedua untuk nanti Islam, membela Islam dan kaum muslimin. Bukan paksaan orang tua atau yang lain-lainnya. Difaham insyaAllah ya? Antum ini sedang ibadah besar. Kamu ini mengerjakan banyak amal besar. Kamu berangkat dari rumah menuju ke pondok dengan niat belajar. Itu sudah fisabilillah. Sampai kamu pulang. Kamu di sini itu fisabilillah. Sampai kamu pulang nanti. Jihad ya akhi. Antum setiap hari berada di taman-taman surga. Majlis ilmu, halaqatul ilmu, taman-taman surga. Riyadul Jannah kata Rasulullah SAW. Ya. Yang lainnya di taman-taman kota. Di sini apa? Rumput tok. Nah, antum taman surga. Majarisul ilm itu riyadul jannah. Difaham insyaallah ya? Antum ini dimuliakan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla itu mengerumuni para thullabul ilm yang di majarisul ilmi, meratakan sayapnya untuk mereka. Itu putra besar ya, ikhwan. Antum di tempat yang mulia. Ya, enggak mengatakan sini-sini dan tempat-tempat yang lain yang di sana ada majarisul ilmi syar'i, itu riyadul jannah. Mestinya antum rindu ke tempat-tempat seperti ini, merindukan riyadul jannah tadi itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, kita waktu kemarin itu pada pulang, rindu antum. Iki yo kak toko-toko santri ini. Nah, kita juga rindu sama antum. Nah, gitu. Karena betul-betul kosong, song blong. Ini dulu jebol semua. Ini, dulu kelas dari masjid. Ya, berjuang sekuat tenaga untuk tidak mengalami kebosanan ketika pandemi kemarin. Alhamdulillah taufik, banyak mempersiapkan segala sesuatu untuk antum. Barakallahu fikum. Nah, begitu antum datang, semangat lagi kan gitu ya. Nah, antum datang pengen pulang lagi lah ya apa sih? Allahumma musta'an. Baru 3 bulan. Yang sabar, yang sabar. Niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa itu taklid? Taklid itu ialah mengikuti seseorang yang bukan hujjah dengan tambah hujjah, dengan tambah dalil. Yang bukan hujjah itu selain Allah dan Rasulnya. Kalau mengikuti Allah dan Rasulnya itu namanya ittiba. Selain itu mengikuti orang lain itu namanya taklid kalau tanpa hujjah. Kalau menggunakan hujjah dengan dalilnya itu namanya ittiba juga. Sehingga definisinya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti seseorang yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Barakallahu fikum. Mengikuti ustaz, mengikuti syekh, mengikuti alim, mengikuti seseorang imam dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil. Pokoknya dia ustaz. Itu namanya taklid. Tapi kalau mengikuti dengan hujjahnya, dengan dalil yang dibawakan, ayat, hadis, segala macamnya, itu namanya ittiba. Ittiba'ud dalil. Tahallul itu gundul ataukah boleh potong sebagian? Dua-duanya boleh. Halak gundul lebih afdal, qasr potong merapikan itu seluruh rambut diperbolehkan. Kalau gundul didoakan 3 kali doa ampunan, kalau qasr 1 kali doa ampunan. Barakallahu fikum. Naam. Tolong beri kami nasihat yang sedang futur, Ustaz. Sudah tadi ya. Barakallahu fikum. Yang semangat. Asbab futur itu yang penting untuk ketahui. Asbab futur itu yang paling besar itu kemaksiatan. Perkara yang mungkar, perkara dosa itu membuat futur. Atau yang kedua, barakallahu fikum, banyak lalai dengan perkara-perkara mubah. Tersibukkan dengan perkara yang mubah, lupa dari perkara yang lebih afdal, perkara ibadah kepada Allah. Mau bikin contoh di kalangan antum. Antum bukan sibuk dengan belajarnya, antum sibuk main, sibuk olahraga. Ya pokoknya enggak boleh ya. Mubah saja. Tapi antum fokusnya ke situ. Belajarnya buka 2 halaman udah ngantuk. Hati-hati. Bukan berarti enggak boleh olahraga, tapi kalau sampai tersibukkan dengan perkara mubah, lalai dari perkara-perkara yang lebih afdal, asbabul futur. Ya. Di antara asbab yang futur juga temannya. Dia bersahabat berteman dengan orang-orang yang futur juga. Ketularan. Nah, bersahabatlah dengan orang yang semangat-semangat. Sehingga kalau lagi futur, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Banyak baca Al-Quran dan Karim. Berteman dengan teman-teman yang baik, yang punya semangat. Futur itu dialami oleh siapapun. Semakin besar semakin besar kedudukan seseorang, semakin tinggi keilmuan dan takwanya, semakin besar godaan futurnya. Bayangkan ya, sehingga harus diperjuangkan. Barakallahu fikum. Al-Hajjaj dan Al-Hallaj beda. 2 orang yang berbeda ya. Pertanyaannya antum kok sangar gitu ya? Masya Allah. Apakah askari dikatakan ahlul bid'ah? Masya Allah. Saya hanya berani mengatakan ni minal musafiqah, gitu, termasuk musafiqah. Karena para ulama yang menjuluki demikian. Zulqarnain. Aduh, antum kok sangar banget pertanyaannya ya? Kita hanya bisa mengatakan seperti jawabannya Syekh Rubin Hadi, dikatakan MLM mutalawin la'ab makir. Itu Syekh Rabi yang menyebutkan istilah itu. Gitu aja sudah, cukup. Jangan lebih daripada itu, jangan mendahului para ulama. Nah, yang jelas secara dakwah dan segala macamnya sudah enggak bersama dengan kita. Laiki. Apa hukumnya Ustaz bagi driver ojek, Grab, Gojek ketika menerima order dari lawan jenis? Nah, itu. Nah, ini fitnahnya ya, ini diantaranya. Ketika antum barakallahu fikum memperhatikan sisi keamanan hati antum menggagalkan order. Lu, aduh. Maaf, enggak jadi. Order yang lain saja. Nah, gitu ya. Bisa enggak dibatalkan begitu? Bisa ya? Bisa ya? Kok ngerti nanti? Wah, atau ini kebanyakan naik Gojek ini. Ya gimana lagi? Waduh perempuan. Tapi kalau misalkan dia dengan keluarganya gitu lah. Ya itu resikonya begitu ya. Makanya ketika tidak memungkinkan untuk mengelak, sebaiknya istighfar saja. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, apabila ada orang yang meminjamkan uang-uangnya kepada teman-temannya agar dia mendapatkan kemanfaatan, yaitu bisa nabung dan tidak boros, bukan agar dapat bunga, apakah termasuk kaidah kullu qardin jarun naf'an fawa riba, semua pinjamannya mengandung kemanfaatan? Tidak. Bukan, itu dalam niatnya dia. Kemanfaatan itu kemanfaatan yang bukan itu yang dimaksud. Kemanfaatan hissi atau maknawi gitu ya. Ini bukan niatnya nih Ustaz, daripada uang saya habis dah dipinjamkan ke teman-teman yang terpercaya ya. Di biar mereka yang pegang. Enggak ada masalah. Itu bukan namanya qard yang riba. Masya Allah, apakah boleh kita sering-sering meminta doa kepada kedua orang tua, terutama ibu? Bagus ya. Antum doa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi perkara yang sangat bagus ketika antum meminta kepada kedua orang tua, serah khusus itu mendoakan antum. Doanya ibi, mi. Bagus itu, tandanya antum bagus sama orang tua ya. Nah, cuman langsung kepada Allah Azza wa Jalla lebih afdal. Dan yakinilah orang tua itu tidak akan bakal melupakan anak-anaknya. Apalagi orang tua yang saleh, salihah, dia termasuk ahlu sunnah. Itu enggak cuma mendoakan ya ngopeni ya segala macamnya. Ya Banda. Ya semua. Nah gitu ya. Kirim uang ya. Iya. Mendoakan, memiliki harapan gitu, ekspektasi. Berharap antum ini berhasil di pondok jadi anak yang soleh, jadi anak yang berhasil yang memiliki ilmu yang begitu. Itu orang tua. Barakallahu fikum. Pasti demikian. Nah, sekali selagi antum punya orang tua antum menyupport antum, bersyukurlah. Ya banyak beberapa ikhwan kita yang tidak dapat support kedua orang tuanya dikarenakan masih awam. Sehingga dia berangkat mondok itu perjuangannya luar biasa. Berjuang sendiri, kadang dia harus mencari biaya sendiri, dia harus ya sendiri karena belum ada support dari kedua orang tua. Barakallahu fikum. Sehingga yang mendapatkan support dari orang tuanya banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Gunakan kesempatan yang baik ini barakallahu fikum untuk talabul ilmi dengan sebaik-baiknya ya khana fitina azakumullah. Nah, antum jangan terpesona, tersilaukan dengan dunia luar. Jangan kepingin jadi kayak anak-anak muda yang seperti yang di luar sana ya. Mau jadi apa mereka itu? Antum mau kayak mereka? Penyesalannya nanti di hari kiamat. Antum bersyukur kepada Allah sebagai pemuda-pemuda muslim yang diberi kesempatan untuk talibul ilmi syar'i. Allahul musta'an. Memang godaannya besar ya, apalagi sekarang-sekarang dunia serba digital dan segala macamnya ini banyak sekali ini anak-anak muda ini yang kepengen jadi youtuber-youtuber. Enak Ustaz nge-vlog dapat uang gitu. Duniawi. Ya apa enggak? Duniawi dengan cara-cara yang kebanyakan melanggar syar'i. Itu yang kamu inginkan. Terus setelah itu ngapain? Tenar gitu. Wah, dikenal viral Ustaz. Viral gitu. Di fase-fase kan viral, lewat viral nih kan ya. Hanya itu aja ya kan. Ya itu perkara yang semu, perkara semu. Antum cari yang abadi untuk dunia antum dan akhiratnya antum. Barakallahu. Apa hukumnya umrah? Umrah itu hukumnya wajib sebagaimana haji sekali seumur hidup. Ya, lebih dari sekali hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Jika umroh dengan rute Indonesia, Jeddah, dan langsung Mekah, di manakah mengambil miqat dan berihram? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah Indonesia langsung Jeddah tanpa transit. Difahami? Mekah, Jakarta langsung Jeddah tanpa transit. Maka antum persiapannya di Indonesia. Mandi-mandi segala macam di Indonesia menggunakan baju ihram, yang bawah saja, yang atasnya itu menggunakan baju biasa. Ketika nanti di atas yalam-lam, dari yalam-lam atau sejajar dengan yalam-lam akan diumumkan sama pihak maskapai. Sebentar lagi akan sampai ke yalam-lam, suruh persiapan. Langsung antum buka bajunya antum, antum ke toilet ambil air wudu supaya suci. Sudah, antum lepas baju atasnya, kemudian antum menggunakan baju yang baju selain yang atasnya. Yang bawah itu aja sudah. Antum enggak usah pakai apa-apa, itu aja sudah. Di itu pakai jubahnya antum. Sudah, kemudian antum begitu diumumkan, sekarang pesawat kita di atas yalam-lam, langsung mengambil ihlal. Kalau tamattu labbaikallahumma umratan wa hajja. Kalau antum umrah, labbaikallahumma umratan di situ. Langsung talbiyah, labbaikallahumma labbaik. Jangan malu-malu, itu biasa di pesawat orang talbiyah. Talbiyah sampai antum memulai tawaf. Labbaikallahumma labbaik di pesawat itu biasa. Dimaklumi. Dipahami ya? Ini yang pertama. Opsi yang kedua ialah ketika pesawatnya transit di sebuah tempat. Jadi Jakarta enggak langsung ke Jeddah. Jakarta misalkan transit Dubai atau Abu Dhabi. Bedanya apa? Bedanya apa? Hah? Ya negaranya sama, beda terminalnya. Abu Dhabi kecil, kalau Dubai itu internasional besar. Terus antum perhatikan jarak antara transit antum dan keberangkatan berikutnya harus diperhitungkan dengan jadwal. Karena antum harus turun. Proses turun dari pesawat. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Menuju ke ruang tunggu. Kalau di Dubai, aduh, saya antum jalan kaki dari Sidayu sampai ke Bayat sana. Iya, lari atau bukan lari, jalan atau bukan? Sudah. Lihat apa namanya gate berapa? Sekian. Naik ke atas, turun lagi, naik kemudian kereta listrik berangkat lagi, dah turun lagi. Gate nya atau di ujung sebelah sana. Masya Allah. Hah? Sudah. Itu nyarinya butuh waktu. Kadang-kadang 3 jam. Nah gitu ya. Nah, antum perhatikan, kalau ada waktu transit yang mencukupi, antum di situ. Di sana disiapkan toilet untuk mandi. Nah, itu di Dubai Arafah itu. Ada toilet yang ada gambar sopornya, itu untuk mandi. Sehingga antum di situ persiapannya, mandi pakai baju ihram, antum masuk ke pesawat Dubai Jeddah menggunakan baju ihram. Nanti ketika sampai di Lam-Lam dikasih tahu lagi. Difahami? Nah, pemimpin yang baik akan menyampaikan ini semua kepada jamaah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Allahu tabaraka wa ta'ala alam isra. Pertanyaannya antum bikin kangen. Kangen umroh. Setelah umur semoga dikasih kemudahan. Yang lebih afdal haji tamattu. Haji tamattu itu lebih afdal. Semuanya boleh, tapi yang afdal adalah haji tamattu. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib tamattu. Jumhur mengatakan sunnah mu'akkadah, semuanya boleh, tamattu yang lebih afdal. Itu jumhur. Sebagian mengatakan wajib tamattu. Barakallahu fikum. Insyaallah kali ini saya banyak pertanyaan ya. Jamnya melayang. Biasanya lambat gitu. Jamnya ini kok tumben cepat banget jamnya ini. Cukup ya? Sepakat atau bilang cukup ya? Masyaallah. Tumben. Tadi dari belakang semua mengatakan cukup ini. Cukup belakang ya mengatakan cukup. Masya Allah. Ini kok banyak banget pertanyaan masalah futur ini. Kenapa ya, Evan? Antum futur ini kenapa? Rindu orang tua atau kepingin keluar kelayapan di sana? Atau apa ini? Atau udah malas belajar? Nah ini masalahnya ini. Tolong yang futur-futur jangan menularkan virusnya ya. Biar yang semangat-semangat terus semangat. Masya Allah. Apakah orang yang haji wajib berkorban? Namanya hadyu. Wajib menyembelih hadyu. Namanya hadyu. Bukan udhiyah, tapi hadyu. Apakah diperbolehkan dalam keadaan tidak suci untuk mengajarkan amal haji kecuali tawaf? Iya. Tawaf harus suci. Ini akan dibahas pada bab berikutnya. Selain tawaf, itu tidak dipersyaratkan harus suci. Ketika antum di Mina, tidak harus suci. Ketika antum wukuf di Arafah enggak harus, tapi afdalnya suci dikarenakan harus sudah mengerjakan ibadah. Barakallahu fikum. Masyaallah, tabarakallah. Allahu a'lam bishawab. Iya, berita Abdul Musawir meninggal betul. Tadi siang kecelakaan dia. Tahu Abdul Musawir? Ya, dulu pernah di sini. Kemudian pernah jadi imam di sini. Setelah itu kita bawa dikirim ke Sorong. Terus dari Sorong dia pulang balik ke Kendari. Sampai di Kendari terbawa sama pamannya ikut musafiqah. Tadi siang dia meninggal dunia karena terlindas oleh truk dan melilit tempat. Semoga Allah merahmati dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan dia. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.